Alhamdulillah apa tatma'un ayyuh minu lakum waqal kana fariqun minhum yasma'un kalam Allah thumma yuharrifunaha min ba'di ma'aqaluhu wa hum ya'lamun wa idha lakul ladhina amanu qalu amanna wa idha khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhadithuhum bima fataha Allah alaykum yuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun awala ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكذبون يا مسؤول يوم المليك أولي الله سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله آيات ini di ayat yang ke-75 dari surah Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang mukmin, afatatma'una yu'minu lakum, apakah kalian wahai orang-orang mukmin, orang-orang muslim masih berharap keimanan orang-orang Yahudi? Bukan berarti tidak boleh dan tidak perlu Anda atau kalian mendakwai mereka, boleh. Silakan. Itu perintah. Tapi kalau orang-orang Yahudi dari sejak dahulu kala buruk, barakallahu fikum, sehingga Allah mengatakan apa tatma'una ayyuminu lakum, apakah kalian masih berharap keimanan mereka masuk ke dalam agama kalian wahai kaum muslimin, sementara sebagian mereka atau pendahulu-pendahulu mereka ini telah melakukan perkara-perkara yang sangat jahat terhadap agama-agama yang terhadap agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan mereka terhadap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan kejahatan mereka terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang jahat, sehingga Allah mengatakan apa tatma'una yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah, sungguh dahulu kala mereka telah mendengarkan ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala, at-taurah dibacakan kepada mereka, thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, kemudian mereka memalingkan at-taurat itu dari makna sesungguhnya setelah mereka paham. Oh maksudnya ini, tujuannya ini. Kemudian oh, mereka mengatakan, oh maksudnya itu begini. Mereka memalingkannya ke makna yang mereka inginkan sendiri. Padahal mereka sadar bahwa mereka melakukan pelanggaran besar ini, memalingkan Taurat dari makna sesungguhnya. Masya Allah. Wa idza laqul ladzina amanu, mereka orang-orang Yahudi ini sebagian mereka memiliki sifat dan sikap seperti sifat sikapnya orang-orang munafikin, mencari muka. Wa idza laqul ladzina amanu, kalau mereka orang-orang Yahudi ini bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan kami juga beriman, Kami mengimani Rasul kalian yang membenarkan At-Taurat yang diturunkan oleh Allah sebelumnya kepada Nabi Musa alaihissalam, membenarkan Musa juga. Kami mengimani. Pura-pura. Wa idzalikal ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khala ba'duhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaykum yuhajjukum 'inda rabbikum afala ta'qilun. Kalau bertemu mereka sesama Yahudi atau orang munafikin dari kalangan Yahudi kepada sesama mereka, mereka saling mengingatkan masih. Atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Apakah kalian orang-orang Yahudi masih mengajak bicara orang-orang Muslim dengan apa yang Allah berikan kepada kalian dari At-Taurat, yakni menyampaikan kepada mereka apa yang Allah berikan kepada kalian? Liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Kemudian dengan itu orang-orang mukmin menjadikan itu sebagai hujjah atas kalian. Nah, kalian mengatakan demikian-demikian At-Taurat, kenapa kalian tidak melakukannya? Kalian beralasan demikian-demikian, kenapa kalian tidak menjalankannya? Jadi hujjah atas kalian. Mereka masih saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Sudah jangan kalian cerita-cerita tentang masalah Yahudiyah kepada orang-orang Muslim. Karena mereka akan menjadikan alasan itu untuk menghujat kita. Dan ini urusan Muhammad alaihissalatu wassalam. Jangan sampaikan kepada orang-orang Muslim bahwa dalam At-Taurat itu ada berita tentang Muhammad alaihissalatu wassalam, berita tentang kenabian beliau, berita tentang perjuangan beliau, tentang sifat-sifat beliau ada dalam At-Taurat. Jangan sampaikan kepada mereka supaya kalian tidak dihujat. Kalian mengetahui tentang kenabian Muhammad, kenapa kalian tidak mengimaninya? Masya Allah. Apalah ta'kilun, tidakkah kalian berakal? Sebagian masih saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya tentang masalah ini. La haula wa la quwwata illa billah. Tapi itulah perangai mereka sesungguhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun?" Tidakkah mereka mengetahui, ini orang-orang Yahudi ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka rahasiakan dari perbincangan dan perbuatan, dan apa yang mereka nampakkan dari ucapan dan perbuatan? Karena ada ucapan-ucapan yang hanya beberapa orang di antara mereka memperbincangkannya, yakni mereka anggap rahasia. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang mereka rahasiakan, dan ini dikatakan makar. Ada juga terang-terangan mereka menyebutkannya, menyampaikannya, dan sikap-sikap yang mereka tunjukkan, nampakkan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua apa yang mereka lakukan, yang nampak dan yang disembunyikan. Allah Maha mengetahui, dan ini sifat Allah Subhanahu wa taala, Al-Alim, Maha mengetahui. Bahkan apa yang ada dalam dada-dada manusia, Allah Maha mengetahuinya. Masya Allah. Allah Maha mengetahui seluruh urusan makhluk-makhluknya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya abadar atadri ala ma yantatihani hadha syaitan?" Wahai abadar, tahukah engkau kenapa dua ekor kambing ini saling menanduk, mengadu, yakni saling beradu antara satu dengan yang lainnya? Taib Abu Dzar mengatakan, "Allahu a'lam." Aku tidak tahu ya Rasul. Kata Rasul, "Walakinallaha ya'lamu 'ala ma yantatihan." Tapi Allah Maha mengetahui atas dasar apa dua kambing ini saling menanduk antara satu dengan yang lainnya. Ini semua urusan hamba-hamba Allah Maha mengetahui. Semua pertikaian, semua selisihan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Awala ya'lamu annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah Maha mengetahui perbuatan jahatnya mereka ini. Wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitaba illa amani. Di antara orang-orang Yahudi, baik ummi, orang-orang yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Ada orang Yahudi tidak bisa membaca, ini orang awamnya. La ya'lamul kitaba illa amani. Baik. Kecuali angan-angan. Di sini dikatakan barakallahu bikum wa la ya'lamun at-taurata wa ma fihi ma min sifati bani nabiyillah wa rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma 'indahum min dhalika illa akadhib wa dhannu tibadunun fasida. Barakallahu bikum. Sebagian mereka, orang-orang Yahudi, tidak tahu, tidak disampaikan kepada mereka tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam at-Taurat. Sebagian mereka tidak tahu, tidak paham. Dan mereka tidak lain kecuali hanya melakukan prasangka-prasangka. Ya, orang-orang yang seperti ini ya, dibodoh-bodohi oleh ulama Yahudi. Apalagi sebagian di antara mereka lancang untuk menulis tulisan, kemudian mereka mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini, fawailul ladzina yaktubuna alkitaba biaydihim, maka neraka wail bagi orang-orang, ini ulama Yahudi, yaktubuna alkitaba biaydihim, menulis alkitab at-Taurat dengan tangan-tangan mereka, mereka tambahkan, mereka kurangi, mereka rubah. Tsumma yaquluna hadza min 'indillah. Kemudian mereka mengatakan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat buruk mereka. Kejahatan mereka terhadap at-Taurat, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka merubah-rubahnya. Mereka menambah dan menguranginya. Tsumma yaquluna hadza min 'indillah. Kemudian mereka mengatakan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat hukum sendiri kemudian menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan apa? Liyastaru bihi tsamanan qalila, untuk mereka mendapat uang. Baik, untuk mereka mendapatkan uang. Baik. Atau untuk langgengnya kekuasaan mereka, kedudukan mereka. Kalau mereka menyampaikan apa yang tidak disukai, tidak disenangi oleh masyarakatnya, maka mereka mungkin ditinggalkan, tidak digubris, tidak diberi harta. Tapi kalau mereka, ulama-ulamanya ini, mengikuti apa yang menjadi keinginan masyarakatnya, ya sudah, masyarakatnya pun senang dan memberikan apa yang mereka inginkan. La haula wa la illa billah. Baik. Demikian juga sebagian perlakuan ini dilakukan oleh orang-orang dari kalangan ahlul bidah. Dia sudah tenang mapan di tengah-tengah masyarakatnya dengan kebidaahan. Ketika diingatkan tentang kebidaahan itu, mereka mengatakan, iya betul itu yang kalian bilang, ini tidak benar, tidak ada contohnya dari Rasulullah. Tapi ini kan sudah kebiasaan kita. Apa kata orang nanti kalau kita baik, kalau kita tidak melanjutkan dan tidak melakukan apa yang menjadi kebiasaan. Baik. Artinya orang tidak lagi menghargai kita, tidak lagi memuliakan kita, tidak lagi memberikan pemberiannya kepada kita. Baik, karena disitulah dia hidup sesungguhnya. Baik. Tokoh-tokoh seperti ini hidup di tengah masyarakatnya bergantung dengan masyarakat. Dia bergantung dengan pemberian-pemberian masyarakatnya. Ketika diingatkan tentang kebidaahan, dia enggan untuk meninggalkannya, karena orang akan meninggalkan dia dan kehidupan dia akan hancur. Dia akan mengatakan piring saya akan pecah nantinya kalau saya tinggalkan amalan-amalan ini. Karena dari situ dia hidup. Dari kebid'ahan itu dia hidup. La haula wa la illa billah. Baik. Hidup dari penyimpangan. Ketika penyimpangan dia sadar kalau itu adalah penyimpangan, tapi baik. Dia akan merasa kesulitan, dia akan jatuh miskin. Selama ini kan didanai dia, diberikan pemberian-pemberian untuknya. Allahu musta'an. Sama seperti ruhban yang mereka mendapatkan persenan dari jamaahnya. Persenan dari jamaahnya. Ketika Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berdebat dengan salah seorang di antara mereka tentang ketuhanan. Kalah dia dalam perdebatan. Maka dia pun diajak oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala untuk masuk Islam. Kalau begitu silahkan masuk Islam. Dia pun mengatakan, "Lah terus bagaimana saya hidup? Saya hanya hidup dari pemberian mereka. Kalau saya tinggalkan mereka, maka saya tidak memiliki apa-apa dan saya pun tidak memiliki keterampilan untuk mencari nafkah. Tidak ada keterampilan untuk mencari duit. Apakah saya harus turun ke pasar untuk minta-minta ke orang?" Baik. Karena dia hidup dari pemberian jamaahnya. Ketika jamaahnya sudah tidak lagi memberi, mau dia hidup apa dia? Sementara tidak ada keterampilan untuk mencari rezeki. Apakah saya harus hidup meminta-minta? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, masa ketika engkau kafir menentang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, engkau diberi penghidupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sementara ketika engkau mau beriman kepadanya, engkau diterlantarkan dan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang tidak mungkin. Anda tidak yakin tentang Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya, bahwa Allah akan memberikan pemberian. Allah tidak akan memberikan, membiarkan hamba-hambanya terlantar. Tapi aja, tidak ada yang bisa dijadikan alasan lagi, sehingga dia pernah mengatakan, sudah, diam-diam saja, tinggalkan aku. Tetap dia melanjutkan kebiasaan-kebiasaan dahulunya, padahal dia mengetahui kalau itu adalah penyimpangan. La haula wa la illa billah. Hanya karena apa? Yashtaruna bihi thamanan qalila. Dia melakukan perbuatan agar supaya langgeng kehidupan dia, ekonomi dia lancar. Baik. Oleh karena itu di tempat-tempat tertentu ketika dakwah sunnah, dakwatul haq masuk, dari tokoh-tokoh yang seperti ini merasa terusik. Barakallahu fiikum. Merasa terusik karena masyarakatnya akan satu demi satu meninggalkan dia, meninggalkan kebid'ahan ini, meninggalkan penyimpangan ini. Dia maunya tetap masyarakatnya bersama dengan dia dan dia bisa hidup di atas pemberian orang-orang yang mengikutinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila." Untuk mereka mendapatkan tabarullah harta duniawiyah yang sangat sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka neraka wail bagi mereka atas apa yang mereka tulis dan menamakan atas nama Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat itu. Wail lahum mimma yaksibun, dan neraka wail bagi mereka atas apa-apa yang mereka usaha. Ini perangai buruk sekali lagi barakallahu fikum yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap agama mereka sendiri. Barakallahu fikum. Mereka merubah, mengacak agama mereka. Tidak mereka sampaikan sebagaimana mestinya. Wallahu musta'an. Ini yang saya sampaikan kepada teman-teman para pemirsa. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah.